طيب لا إله إلا الله محمد رسول الله. Kita lanjutkan. Ahibati hafizakumullah ta'ala. Mungkin nanti yang nonton lewat YouTube atau Facebook, saya akan upload ulang melalui rekaman di Instagram. Taib, kita pada pertemuan sebelumnya sudah membaca hadis yang ke 1501 yang berbunyi la yadkhul jannata qati', tidak masuk ke dalam surga seorang yang memutuskan, maksudnya memutuskan tali silaturrahim. Kita sekarang membaca hadis yang ke 1502. Coba kita baca. Wa anil Mughirati bin Sa'id radhiyallahu an Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala innallaha harrama alaikum uquqal ummahat wa wa'dal banat wa man'an wahad wa kariha lakum qila wa qala wa kathratu su'al wa idha'atal mal, muttafaqun alaih. Dari Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu an, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah telah mengharamkan kepada kalian berbuat durhaka kepada ibu, ngubur bayi, wanita hidup-hidup, bakhil dan suka meminta-minta, dan Allah membenci orang yang suka kasak kusuk, banyak bertanya, dan orang yang suka menghambur-hamburkan harta. Muttafaq alaih. Ahibati hafizakumullah, kita ambilkan syarah dari kitab Subulus Salam. Beliau mengatakan, yaitu Imam As-San'ani rahimahullahu ta'ala mengatakan bahwa ketika Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah telah mengharamkan kepada kalian berbuat durhaka kepada ibu. Dan ibu di sini maksudnya adalah, kata beliau, al-ummaha jamu ummaha lughatan fil um wa la tutlaqu illa ala man yaqil bi khilafi um fa innaha ta'um wa innama khassatil um huna idharan li'idhami haqqiha wa illa fal abu mahramun muharramun uququhu. Artinya, ketika Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah telah mengharamkan atas kalian berbuat durhaka kepada ummahat. Ummahat ini adalah jamak daripada ummah, dan dia di dalam bahasa yaitu al-um, maksudnya ibu. Dan kata tidak disebutkan kecuali atas orang yang berakal, beda dengan ummun, beda dengan ummun. Maka sesungguhnya dia adalah umum, dan dikhususkan penyebutan ibu, durhaka kepada ibu ini untuk memperlihatkan agungnya kedudukan ibu tersebut. Meskipun sebenarnya bapak juga termasuk diharamkan durhaka kepadanya. Jadi bukan berarti ketika sesungguhnya Allah mengharamkan atas kalian durhaka kepada ibu, bukan berarti tidak haram durhaka kepada bapak. Akan tetapi durhaka kepada ibu lebih besar, karena hak ibu lebih besar dibandingkan hak bapak untuk dibaktii. Hak ibu lebih besar dibandingkan hak bapak untuk dibaktii. Saya masih belum puas nih karena Facebooknya gak bisa, internetnya. Allah musta'an. Kasihan yang nonton. Taib ahibati hafizakumullahu ta'ala. Kemudian, jadi sekali lagi saya ingin menekankan bahwa kata Imam As-San'ani rahimahullah, kenapa di sini disebutkan uquqal ummahat, Allah mengharamkan durhaka kepada ibu. apakah bapak ada bedanya? Maka jawabannya tidak ada beda, dua-duanya tetap diharamkan untuk berdurhaka kepada mereka berdua. Tetapi dikhususkan penyebutan ibu li'idhami haqqiha, karena besarnya hak ibu lebih besar dibandingkan hak bapak. Kemudian Imam As-Sanani mengatakan wadhabitul 'uquq al-muharram, dan batasan durhaka yang diharamkan sebagaimana yang dinukilkan oleh Imam Al-Bulqini rahimahullah, wa huwa an yahsula minal waladi lil abawaini aw ahadihima idza'un laisa bil hayyin 'urfan, yang artinya terjadi dari seorang anak kepada kedua orang tua atau salah satu dari keduanya idza, yaitu pemberian rasa sakit yang tidak ringan secara adat kebiasaan. Pemberian rasa sakit yang tidak ringan secara adat kebiasaan. Kemudian ahibati hafizakumullah taala, baik, kemudian kata Imam As-Sanani rahimahullah, fa yakhruju min hadha ma idza hasala min al-abawaini amrun aw nahyun fa khalafahuma bima la yu'addu fil 'urfi mukhalafatuhu 'uquqan. Maka keluar dari hal ini adalah apabila ada perintah atau larangan dari kedua orang tua, maka kemudian sang anak menyelisihinya, menyelisihi perintah atau larangan tersebut. Kemudian di adat kebiasaan di daerah tersebut menyelisihi perintah dan larangan orang tua tersebut tidak dianggap sebagai durhaka. Fala yakunu dzalika uquqan, maka ini tidak dianggap sebagai uquq, tidak dianggap sebagai kedurhakaan. Ya, tidak dianggap sebagai kedurhakaan. Baik, ahibati hafizakumullah taala. Jadi kalau seandainya ada orang menyelisih perintah bapaknya, menyelisih perintah ibunya, kemudian di adat kebiasaan di tempat itu tidak dianggap sebagai sebuah kedurhakaan, maka pada saat itu bukan sebuah kedurhakaan. Itu bukan sebuah kedurhakaan. Kemudian penulis mengatakan wa kadzalika law kana masalan 'alal abawaini dainun lil walad aw haqqun syar'i fa rafa'ahu lil hakim fala yakunu dzalika 'uquqan kama waqa'a min ba'dhi auladis sahabah shikayatul abi ila nabi sallallahu alaihi wasallam fi ihtiyajihi limalih. Nah, demikian pula kalau seandainya contoh ada kedua orang tua mempunyai hutang terhadap anak. Orang tua mempunyai hutang terhadap anak. Ya, perhatikan, orang tua mempunyai hutang terhadap anak. Maka kemudian atau mempunyai hak-hak syar'i lainnya. Lalu si anak mengangkat perkara itu ke hakim, ke pengadilan. Maka ini tidak dianggap sebagai durhaka, sebagaimana yang terjadi pada sebagian anak-anak para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Mereka mengadu, mengadukan bapak mereka kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa demikian? Karena bapaknya mempunyai hutang kepada anaknya dan anaknya sedang memerlukan uang tersebut. Falam ya'udda an-nabiy sallallahu alaihi wasallam shikayatahu uquqan. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak menganggap pengaduan anak tentang hutang bapaknya kepada anaknya itu disebut sebagai durhaka. Tidak, tidak dianggap oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian nah itu perkataan Imam As-San'ani, Imam Al-Bulqini yang dinukil oleh Imam As-San'ani rahimahullah. Lalu Imam As-San'ani sendiri mengatakan fi hadza ta'ammun fa inna qawlahu sallallahu alaihi wa alihi wasallam anta wa maluka li abik dalilun ala nahyihi an man'i abihi min an malihi wa an shikayatihi. Kata Imam As-San'ani rahimahullah, pendapat Imam Al-Bulqini rahimahullahu taala bahwa seorang anak yang mengadukan hutang bapaknya ke pengadilan tidak dianggap sebagai kedurhakaan, maka ini perlu diteliti kembali pendapat ini. Kenapa demikian? Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, engkau dan hartamu adalah milik bapakmu. Dan ini dalil bahwasanya larangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang seorang anak mengadukan bapak kepada pengadilan, karena harta dan anak adalah milik bapak. Karena harta dan anak adalah milik bapak. Yang jelas di situ berarti terjadi khilaf. Imam Al-Bulqini rahimahullah taala mengatakan bahwasanya tidak mengapa seorang anak mengadukan hutang bapaknya kepada anaknya ke pengadilan. Tidak mengapa. Sedangkan Imam As-San'ani rahimahullahu taala mengatakan bahwa ini tercela. Seorang anak mengadukan hutang bapaknya kepada anaknya ke pengadilan. Ini tercela. Kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan anta wa maluka li abik. Engkau dan hartamu adalah milik bapakmu. Maka sebuah kedurhakaan apabila seorang anak mengadukan hutang orang tuanya kepadanya ke pengadilan. Saya lebih condong kepada pendapat ini ya, pendapat yang kedua yang seakan-akan Imam As-San'ani lebih condong kepadanya. Ini ya ahibati hafizakumullah taala. Baik. Kemudian ahibati hafizakumullah taala, ثم قال صاحب الضابط فعلى هذا العقوق أن يؤذي الولد أحد أبويه بما لو فعله مع غير أبويه كان محرما. Nah, ini batasan dari kedurhakaan adalah seorang anak menyakiti salah satu dari kedua orang tuanya dengan sesuatu yang kalau seandainya ia kerjakan kepada selain kedua orang tua, maka itu adalah sesuatu yang diharamkan. Kalau seandainya ia kerjakan kepada selain kedua dari kedua orang tua, maka itu adalah sesuatu yang diharamkan. Jadi kalau seandainya ada orang mukul kepada orang lain, itu kan haram hukumnya. Maka berarti kepada bapak juga haram. Kenapa demikian? Karena sang bapak tidak diperbolehkan, orang tersebut tidak diperbolehkan untuk dipukul. Maka begitu juga bapak tidak boleh diperbolehkan untuk dipukul. Kemudian penulis mengatakan min jumlatis saghair fa yakunu fi haqqil abawaini kabirah. Artinya apabila ada orang melakukan perbuatan haram kepada orang lain dan itu termasuk dosa kecil, apabila itu dilakukan kepada kedua orang tua, maka itu termasuk daripada dosa besar. Aw mukhalafatul amri wan nahi awin nahi fima yadkhulu fihi al-khawf 'ala al-walad min fawati nafsihi aw 'udwi min a'dha'ihi fi ghairi al-jihad al-wajib 'alayhi aw mukhalafatu أو مخالفتهما في سفر يشق عليهما وليس بفرض على الولد أو في غيبة طويلة فيما ليس لطالب علم نافع أو كسب أو ترك تعظيم الوالدين فإنه لو قدر عليه أحدهما ولم يقم إليه أو قطب في وجهه فإن هذا وإن لم يكن في حق الغير معصية وهو فهو عقوق في حق الأبوين atau menyelisihi perintah dan larangan yang di dalamnya masuk rasa takut terhadap anak dari hilangnya nyawanya ataupun berbahaya terhadap anggota tubuhnya pada selain jihad yang wajib atasnya ataupun menyelisihi keduanya di dalam bersafar yang susah atas keduanya dan tidak wajib atas seorang anak atau di dalam keadaan yang jarang untuk mendatanginya bukan karena menuntut ilmu atau karena bekerja atau meninggalkan mengagungkan kedua orang tua maka sesungguhnya kalau seandainya ini dilakukan maka ini termasuk daripada kedurhakaan. Jadi di sini Imam As-Sanani rahimahullah taala menjelaskan kepada kita bahwasanya termasuk daripada kedurhakaan adalah seseorang anak menyelisih perintah atau larangan yang diperintahkan atau dilarang oleh orang tua. Kemudian seseorang menyelisihi perintah kedua orang tuanya di dalam bersafar. Maksudnya adalah apabila safar tersebut dilarang oleh kedua orang tuanya dan berat kedua orang tuanya untuk melepaskan anaknya, maka apabila sang anak tetap bersafar, ini berarti durhaka. Begitu juga apabila sang anak jarang menemui orang tua, ini perhatikan, apabila sang anak jarang menemui orang tua yang bukan untuk menuntut ilmu atau bukan bekerja, ini termasuk kedurhakaan. Atau juga sang anak tidak menghormati, tidak mengagungkan orang tua, maka ini juga termasuk kedurhakaan. Atau juga sang anak mendahulukan dirinya dibandingkan kedua orang tuanya, ini juga kedurhakaan. Atau juga sang anak tidak menyambut kedua orang tuanya saat orang tuanya datang, ini juga kedurhakaan. Atau juga sang anak melengos di hadapan orang tuanya, ini juga kedurhakaan. Nah, meskipun itu dilakukan pada orang lain selain orang tua, itu bukan maksiat. Tetapi pada hak orang tua, dia tetap kedurhakaan. Paham ya? Ini. Dan ini inti pendalilannya. Yaitu bab menyambung hubungan rahim. Termasuk daripada hal yang diharamkan adalah seseorang memutuskan hubungan rahim dengan orang tua. Durhaka kepada kedua orang tua. Di antaranya adalah sering tidak mengunjungi orang tua. Ini kedurhakaan. Sering tidak berkomunikasi dengan orang tua. Ini kedurhakaan. Kemudian penulis mengatakan di sini, mengubur bayi wanita hidup-hidup. Ini termasuk hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mengubur bayi wanita hidup-hidup. Dan disebutkan atau dikhususkan tentang perempuan di annahul waqi'u minal Arab, karena itu yang terjadi di tengah kaum Arab waktu jahiliyah. Fa innahum kanu yaf'aluna fi dzalika fil jahiliyah, mereka melakukan itu di masa jahiliyah karena mereka benci anak perempuan, ya. Dan kata Imam As-San'ani rahimahullahu ta'ala, yang pertama kali melakukan itu adalah Qais bin Asim At-Taimi. Qais bin Asim At-Taimi, dan beliau termasuk dari bangsa Arab, membunuh anak-anaknya karena khawatir miskin dan khawatir menafkahi anak-anaknya. Na'udzubillah. Ya, khawatir miskin dan khawatir menafkahi anak-anaknya. Nah, kemudian, dan Allah membenci orang yang suka kasak kusuk. Di sini disebutkan waman anwahatin, dan suka meminta, ya, suka meminta. Kata Imam Ibnu Katsir Imam As-San'ani rahimahullah, al-muradu man'u ma amara Allahu an la yumna', wa had fi'lu amrin majzum, wal muradu an-nahyu an talabi ma la yastahiqqu talabuh. Artinya adalah man'an terlarang, had berikan. Man'an maksudnya adalah menahan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk tidak boleh ditahan. Seperti misalkan zakat, dia menahan. Maka ini Allah benci, Allah haramkan. Ya, dia menahan yang wajib untuk diberikan. Allah tidak, Allah mengharamkan untuk ditahan zakat tersebut. Seperti juga nafkah, Allah Subhanahu wa taala mengharamkan untuk menahan nafkah, yaitu sedekah yang diberikan kepada orang-orang yang di bawah tanggung jawab kita. Nah, ini tidak diperbolehkan. Itu yang dimaksud dengan menahan. Ya, kalau ditebuka terjemahannya di sini, suka meminta. Sebenarnya bukan begitu maksudnya. Man'an wahad, Allah mengharamkan man'an, artinya menahan. Wahad, memberi. Menahan, maksudnya adalah menahan apa yang Allah Subhanahu wa taala larang untuk ditahan. Yaitu zakat, infak, ini larang untuk ditahan. Maka Allah mengharamkan atas itu apabila ada orang mengharamkan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk tidak diharamkan. Wahad, dan memberikan maksudnya adalah larangan untuk meminta sesuatu yang tidak berhak untuk diminta. Meminta seperti orang kaya raya tetapi dia suka minta-minta, ini haram hukumnya. Orang berkecukupan tetapi dia suka meminta-minta, ini haram hukumnya. Nah, kemudian, dan Allah membenci orang yang suka kasak kusuk. Orang yang suka kasak kusuk, di sini terjemahannya kasak kusuknya. Kalau bahasa Arabnya qila wa qala, desas desus. Katanya begini. Nah, itu maksudnya. Ya, itu maksudnya. Dan para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dimaksud dengan desas desus atau kasak kusuk adalah naqlul kalami alladhi yasma'uhu ila ghairi, memindahkan ucapan kepada yang dia dengar kepada orang lain. Itu namanya desas desus, kasak kusuk, ya. Kata Imam As-San'ani rahimahullah, kenapa tidak boleh melakukan itu, kasak kusuk, desas desus? Li'annahu minal ishtighal bima la ya'nil mutakallim, karena dia termasuk menyibukkan diri untuk sesuatu yang tidak bermanfaat bagi yang berbicara. Kemudian beliau juga mengatakan wa likaunihi qad yatadammanul ghibah wan namimah wal kadzib wala siyama ma'al iktsar min dzalika qalla ma yakhlu anhu. Dan karena biasanya desas-desus, kasak-kusuk ini tidak lepas daripada ghibah, menyebutkan keburukan saudara di belakangnya, atau namimah, memindahkan perkataan orang lain kepada orang lain untuk mengadu domba, atau kadzib, dusta. Ya, kata Imam As-San'ani rahimahullah, apalagi kalau dalam waktu yang panjang dan sering melakukan hal-hal yang seperti ini, desas-desus, maka sedikit yang terlepas dari tiga tersebut, ghibah, namimah, dan dusta. Ya. Kemudian ahibati hafizakumullah taala, dan banyak bertanya. Ya, banyak bertanya. Di sini kata Imam As-San'ani rahimahullahu taala, as-su'alu lil mal, أو عن المشكلات من المسائل أو مجموع الأمرين وهو أولى. Yang artinya banyak meminta-minta itu maksudnya adalah atau banyak bertanya maksudnya adalah meminta-minta, minta-minta harta, ataupun banyak bertanya tentang beberapa problematika, permasalahan, atau dua-duanya. Jadi kalau banyak meminta atau banyak bertanya, ya, dua-duanya tercela. Meminta-minta untuk harta padahal dia memilikinya. Yang kedua, banyak bertanya sesuatu yang tidak bermanfaat untuknya. Taib. Kemudian Imam As-San'ani rahimahullah ta'ala mengatakan bahwa telah tetap beberapa para sahabat Nabi radhiyallahu anhum, mereka membenci untuk terlalu berlebihan bertanya untuk sesuatu perkara yang mustahil terjadinya, ya, secara kebiasaan ataupun jarang terjadinya secara kebiasaan. Contoh misalkan ada orang bertanya, bagaimana kalau kita sampai ke bulan, kemudian sholat kita menghadap kemana? Nah, ini pertanyaan terlalu berlebihan. Bismillah. Karena jarang terjadi, ya, ataupun karena secara kebiasaan manusia mustahil terjadi. Ya, mustahil terjadi. Saya tidak berbicara tentang kebulannya saja, tetapi apa saja yang mustahil terjadi secara kebiasaan manusia ataupun jarang terjadi, maka jangan terlalu banyak bertanya tentangnya. Karena ini berarti tanattu'. Ini terlalu berlebih-lebihan. Ya, terlalu berlebih-lebihan. Kemudian, dan orang yang suka menghambur-hamburkan harta. Kata Imam As-San'ani rahimahullahu taala, al-mutabadir minal idha'ah ma lam yakun lighadabin dini. Yang artinya, yang termasuk daripada menghambur-hamburkan harta adalah yang bukan tujuan untuk meletakkan harta tersebut di dalam perihal agama dan juga di dalam perihal duniawi. Ini termasuk daripada menghambur-hamburkan harta, yaitu meletakkan harta tersebut untuk sesuatu yang bukan tujuan agama dan juga bahkan bukan tujuan untuk dunia. Waqila huwa al-israfu fil infaq. Ada yang mengatakan bahwasanya dia adalah al-israf fil infaq, yang artinya berlebih-lebihan di dalam bersedekah. Ya. Ada lagi yang mengatakan bahwa yang dimaksud berlebih-lebihan dalam bersedekah di dalam perkara yang haram. Maka wallahu alam, termasuk daripada menghambur-hamburkan harta adalah bersedekah di dalam sesuatu yang tidak diizinkan oleh syariat untuk bersedekah di dalamnya. Maka ini yang disebut dengan menghambur-hamburkan harta. Nah, kemudian Imam As-San'ani rahimahullahu ta'ala mengatakan bahwa meletakkan harta itu ada tiga macam. Yang pertama, meletakkan harta pada hal-hal yang tercela secara syariat, maka ini haram hukumnya. Meletakkan harta yang banyak secara tercela oleh syariat, maka ini haram hukumnya. Yang kedua, yaitu meletakkan harta di dalam perkara-perkara yang dipuji oleh syariat, maka ini adalah sesuatu yang diperintahkan oleh syariat. Yang ketiga, meletakkan harta dalam perkara-perkara yang mubah. Mubah itu di sini maksudnya adalah perkara-perkara yang boleh dilakukan. Maka para ulama di antaranya Imam As-San'ani mengatakan bahwa meletakkan harta dalam perkara-perkara yang mubah ini adalah apabila sewajarnya, apabila tidak berlebihan, maka ini boleh. Tetapi kalau seandainya tidak sewajarnya secara adat kebiasaan, maka ini diharamkan. Maka ini diharamkan. Contoh misalkan pakaian. Ya, kita beli pakaian yang satu bajunya 200 ribu, 300 ribu, ya wajar, biasa saja, secara kebiasaan. Maka ini boleh. Tetapi kalau seandainya berpakaian sampai ratusan juta, miliar, padahal itu cuma BH misalnya, atau cuma celana dalam misalnya, maka ini terlalu berlebih-lebihan. Nah, baik, kita ambil di dalam kitab Tawdihul Ahkam Ala Bulughil Maram. Di sini penulis Fadilatul Syekh Abdullah bin Abdullah Abdurrahman Al-Bassam mengatakan bahwa hadis ini menunjukkan beberapa perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, durhaka kepada kedua orang tua, terutama ibu. Yang kedua adalah mengubur bayi perempuan yang masih hidup. Kemudian yang ketiga adalah melarang sesuatu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan, dan meminta sesuatu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dilarang, untuk tidak meminta. Ini yang ketiga. Yang keempat yaitu melakukan desas-desus, kemudian kasak kusuk, karena di dalamnya terdapat ghibah, namimah, dan dusta. Kemudian yang kelima adalah banyak bertanya. Ya, banyak bertanya. Dan salah satu yang merupakan dalil juga diharamkannya banyak bertanya adalah gara-gara pertanyaannya akhirnya sesuatu yang asalnya mubah jadi sulit. Ya, sesuatu yang asalnya boleh menjadi haram gara-gara pertanyaannya. Nah, yang keenam yaitu menghambur-hamburkan harta. Ini sudah kita sebutkan tadi, termasuk daripada menghambur-hamburkan harta apa saja. Nah, taib, kita ambil dari kitab Minhatul Alam fi Syarhi Bulughil Maram yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Abdullah bin Saleh Al-Fauzan Hafizahullah Ta'ala. Kata beliau, batasan daripada durhaka adalah sesuatu yang menyakiti kedua orang tua, baik berupa ucapan ataupun perbuatan, yang menurut kebiasaan itu bukan sesuatu yang ringan. Sesuatu yang menyakiti kedua orang tua, baik itu berupa ucapan ataupun perbuatan, yang menurut kebiasaan itu adalah termasuk daripada perkara yang tidak ringan. Perkara yang tidak ringan, apalagi sampai dilakukan kepada kedua orang tua. Nah, baik, yang lainnya sama-sama semua, nggak ada yang berbeda ataupun tidak ada tambahan-tambahannya. Cukup pada kesempatan kali ini saya ingin membacakan DM deh, ya, kita jawab DM aja ya, yang sampai kepada saya beberapa DM saya akan bacakan. Yang paling terbaru nih saya bacakan ya. Jadi yang ingin apa namanya bertanya, maka silahkan DM. Singkatnya, suami saya dari 2009 berhubungan dengan wanita lain sampai 2012. Wanita tersebut akhirnya menikah dengan seorang lelaki, di mana satu minggu setelah wanita tersebut menikah, suami saya melakukan zina dengan wanita tersebut seperti yang sering mereka lakukan sebelum wanita tersebut menikah. Allahu Akbar, na'udzubillah. Sehingga akhirnya wanita tersebut hamil dan melahirkan anak yang menurut suami saya mungkin anak suami saya, karena memang mirip sekali dengan anak saya. Na'udzubillah. Alhamdulillah, berbagai usaha sudah saya lakukan untuk mengingatkan dan mengajak suami kembali ke jalan yang benar hingga beliau mengenal manhaj salaf ini. Tetapi pada akhirnya semua dalil-dalil dari Al-Quran dan hadis beliau tafsirkan sendiri sebagai hujah untuk menutupi kedustaan dan hubungan yang dia lakukan sampai saat ini. Yang jadi pertanyaan saya, bolehkah saya meminta khulu? Boleh, 100% boleh. Ya, segera saja minta khulu. Ngapain di bawah suami yang seperti itu? Dan itu dari 2009 sampai sekarang, coba 2012 kemudian sampai sekarang. Dan meninggalkan anak-anak saya karena suami saya tidak mau keluar dari rumah yang kita tempati sekarang. Menurut beliau, kalau saya minta khulu artinya saya yang harus keluar. Qadarullah, tahun kemarin ayah saya meninggal dunia, jadi ibu saya tinggal sendiri. Dan 2 bulan setelah ayah meninggal, qadarullah, kakak ipar saya meninggal juga. Jadilah anak-anak kakak saya yang masih kecil-kecil yatim. Bolehkah saya meminta khulu karena sudah tidak bisa lagi hidup bersama suami saya dan meninggalkan anak-anak saya dengan suami saya, karena anak-anak juga tidak mau pindah dari rumah kami yang kami tempati untuk mengurus ibu saya dan anak-anak kakak saya. Bagaimana hukumnya secara syar'i? Jazakallahu khairan. Yang jelas, pertanyaan tentang khulu boleh, karena ini termasuk daripada penyimpangan seorang suami kepada istrinya, dan termasuk melakukan dosa besar berzina. Jadi secara hukum syar'i boleh. Jadi gugat di pengadilan. Nah, kemudian permasalahan anak, maka pada saat itu kita salah satu konsekuensi daripada bercerai adalah memang akan terpisah antara anak dengan orang tua. Tetapi kita sebagai seorang orang tua, kita bisa nanti di pengadilan minta kepada pengadilan untuk bisa tetap berkontribusi mengurus dan juga dan juga mendidik anak tersebut meskipun tidak serumah. Ya, ini konsekuensi daripada pernikahan. Jadi kalau ditanya boleh atau tidak boleh, ya, wallahu alam. Pertanyaan jangan panjang-panjang, saya bingung kalau panjang-panjang ya. Saya cari yang pendek-pendek saja ya. Saya memiliki ayah tiri, menurut saya zalim kepada ibu kandung saya. Contoh halnya dia sering membohongi ibu, entah itu masalah uang atau apapun. Jika dia di rumah, dia merasa dihargai sekali dan ingin seperti raja yang perintah sana sini, tapi dia tidak bisa menghargai ibu dan anak-anaknya. Dia selalu mau hidup mewah dan ingin menjadi seperti raja di rumah. Dia sering membuat orang tua saya menangis karena kata-kata kasarnya. Karena dia sangat nganggur. Saat nganggur begini, dia berjudi dan minum alkohol. Pulang pergi seenak dia. Dia ingin terus bergantung pada kami sebagai anak tiri, sedangkan dia, ibu, sudah merasa malu karena selalu meminta kami. Dia banyak kok yang tawari pekerjaan, tapi dia memilih terus mau yang gampang dan banyak uangnya. Dan mohon maaf, dia memang sebelum menikah sama ibu dia Nasrani, tapi setelah menikah sama ibu jadi mualaf. Dia kami suruh sholat, puasa, ngaji, selalu banyak alasannya. Apakah kami sebagai anak berhak atau wajib memisahkan ibu kami terhadap ayah tiri saya itu? Karena jujur Ustadz, kami sebagai anak sudah tidak tahan dengan kelakuan ayah tiri kami, dan orang tua saya sudah 13 tahun menjalin rumah tangga itu. saya sering mengatakan dalam perihal ini, ya, bahwasanya seorang perempuan tidak boleh dizalimi, tidak boleh mau dizalimi. Nah, itu bahasanya. Tidak boleh. Kalau seandainya dia tidak sholat, kemudian tidak mau untuk dinasehati, maka tidak boleh seorang perempuan muslimah di bawah kepemimpinan laki-laki yang tidak sholat, apalagi tadi disambah berjudi, minum khamar, dan itu dalam waktu yang lama, 13 tahun, kemudian tidak diberi nafkah. Ini kan aneh para ikhwan, aneh. Jadi perempuan kadang-kadang mau-maunya dizalimi, ini tidak benar. Ya, ini tidak benar. Maka jawabannya boleh para anaknya meminta kepada ibu agar menggugat cerai suaminya, agar tidak dizalimi oleh suaminya, dan juga tidak boleh di bawah laki-laki yang tidak sholat. Seorang wanita muslimah diharamkan untuk bersuamikan laki-laki yang tidak sholat. Wallahu a'lam. Assalamualaikum Ustaz, jika ada seorang suami yang mengatakan seperti ini, apakah sudah jatuh talaknya? Kalau sudah jatuh, apakah masih harus melayani suaminya? Mengatakan, aku dah siapkan barangku, kita cerai saja. Maka jawabannya, kalau seandainya perkataan itu memang benar dari suami, maka cerai itu. Itu adalah perkataan jelas dari sang suami. Jadi lafaz cerai ada yang jelas, ada yang dengan bahasa kiasan, ada yang dengan bahasa isyarat. Ini jelas, maka berarti jatuh cerainya. Kalau begitu, suruh suaminya untuk mengurus pengadilan bahwasanya dia sudah menjatuhkan talak kepada istrinya. Wallahu a'lam. Yang mau bertanya silahkan DM ya. Saya seorang perempuan, saya memiliki penyakit yang sama dengan Ustadz, yaitu vitiligo. Vitiligo yang saya idap ini dari SMA, ayah saya pun Allah rahimahullah punya penyakit yang sama. Akhir-akhir ini bercak putih ini semakin tersebar di area tubuh saya, dan ada yang mengatakan kalau ini adalah penyakit belang. Saya ingin bertanya Ustadz, apakah vitiligo ini sama dengan penyakit belang yang ada pada zaman Rasulullah SAW, dan bagaimana cara saya agar saya tidak minder dan malu akan penyakit ini, mengingat saya juga masih muda dan belum menikah. Ini mungkin yang bertanya adalah perempuan mungkin ya. Maka saya nasihatkan, yang pertama, apakah vitiligo sama dengan baros? Allahu a'lam. Yang jelas dia adalah kulit belang. Dua-duanya sama, kulit yang belang ya. Dan saya nasihatkan yang pertama yaitu bersabar atas takdir Allah Subhanahu wa taala. Bersabar atas takdir Allah. Karena Allah berfirman, "Wa basyiril sabirin alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Orang-orang yang apabila tertimpa musibah, maka mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Maka bersabarlah. Ini kiat yang pertama, bersabarlah dengan tidak mengucapkan perkataan-perkataan buruk, terutama tentang Allah Subhanahu Wa Taala. Bersabarlah menjaga perasaan agar tidak terlalu sering menggerutu dengan takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Bersabarlah tidak melakukan perbuatan-perbuatan mungkar dengan tangan, kaki, kepala, dan semisalnya. Kemudian yang kedua yaitu berdoa kepada Allah agar diberikan berkah dari penyakit ini. Berdoa kepada Allah agar diberikan berkah dari penyakit ini, karena kita tidak tahu mana yang lebih baik bagi kita. Asa an taqrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Allah Subhanahu wa taala mungkin menjadikan kamu membenci sesuatu, akan tetapi Allah menjadikan di dalam yang kamu benci itu kebaikan yang sangat banyak. Kemudian yang ketiga adalah berdoa kepada Allah agar dimudahkan untuk mendapatkan jodoh yang mau menerima. Dan makanya jujur, ini curhat sedikit ya. Saya itu sangat sayang kepada istri saya karena beliau satu-satunya perempuan yang mau menerima, ya, meskipun waktu itu saya baru melamar sekali, alhamdulillah diterima. Yang mau menerima dalam keadaan kulit belang, karena jarang perempuan menerima yang seperti itu. Dan bahkan setelah beberapa tahun menikah bertambah banyak, akhirnya menjadi seperti ini. Dan alhamdulillah ala kulli hal. Kemudian yang ketiga, yang keempat adalah kita harus ingat betul, innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah tidak melihat kepada bentuk rupa kalian, harta kalian, tetapi Allah melihat kepada hati, yaitu iman dan amal. Apalagi saya laki-laki, kan saya lebih condong kepada pendapat wajib untuk tidak isbal celana di atas dua mata kaki. Waktu itu kaki belang-belang, maka mau apa dikata, ya kita harus mengerjakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan pada waktu itu saya membaca hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ada seorang sahabat Nabi yang kakinya X gitu ya, kakinya X, jadi lututnya itu nempel gitu. Kemudian dia isbal untuk menutupi kakinya tersebut. Maka kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kullu khalqillahi hasan, setiap ciptaan Allah adalah baik, ya. Maka pada saat itu akhirnya beliau mengangkat mengangkat baju beliau dari dua mata kaki beliau. Maka yang pertama tadi adalah bersabar atas ketentuan Allah 50 ribu tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Yang kedua, berdoa agar diberikan berkah atas penyakit ini. Bukan hanya kesembuhan ya, tetapi berkah atas penyakit ini. Karena mungkin Allah Subhanahu Wa Taala menginginkan dari yang warnanya asalnya coklat kemudian menjadi putih, ya. Dan jujur saja ini putih semuanya, nggak ada yang tersisa. Makanya saya katakan berdoalah kepada Allah agar diberikan berkah dari penyakit ini. Kemudian yang ketiga yaitu tetaplah berbaik sangka kepada Allah, karena kita tidak tahu mana yang lebih baik untuk kita. Karena mungkin kita membenci sesuatu, tetapi Allah menjadikan yang dalam yang kita benci itu sesuatu yang baik, ya. Bahkan kebaikannya banyak. Yang keempat yaitu hendaknya seseorang apa tadi saya katakan, ya itulah yang ketiga ya. Ya, itu tiga itu. Wallahu a'lam. Saya tinggal di Jakarta. Semua masjid di sekitar tempat tinggal saya, semua safnya renggang dan berjarak, Ustaz. Saya meyakini Islam ini sempurna dan tidak ada contoh dari Rasulullah SAW para sahabat salat renggang seperti itu pada masa wabah. Mereka selalu rapat saf. Saya takut sholat saya tidak diterima Allah jika saya ikut sholat dengan cara baru seperti itu. Saya bingung Ustaz, karena menghadapan dengan dua kewajiban. Saya wajib sholat ke masjid sebagai seorang laki-laki, dan saya juga diwajibkan meninggalkan perkara-perkara yang baru dalam Islam. Mohon penjelasannya, apa yang harus saya lakukan? Apakah saya harus ikut sholat dengan keadaan demikian, atau lebih baik saya ganti dengan sholat bersama keluarga di rumah? Maka jawabannya adalah, para ikhwan, kita harus paham betul bahwasanya, perhatikan ini baik-baik, bahwasanya di dalam agama Islam itu ada keadaan-keadaan yang darurat, yang terpaksa. Maka kita harus mengambil keadaan-keadaan terpaksa tersebut berbeda dengan keadaan yang tidak terpaksa. Ya, seperti misalkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan isyarat dalam hal ini. Jika sholatlah dalam keadaan berdiri, jika tidak sanggup maka sholatlah dalam keadaan duduk, jika tidak sanggup maka sholatlah dalam keadaan berbaring. Ini berarti beliau mengerjakan perintah Allah, fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuan kalian. Rasulullah SAW juga bersabda, idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum, jika aku perintahkan kepada kalian tentang sesuatu maka kerjakan sesuai dengan kemampuan kalian. Jadi di dalam beragama, ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj, Allah tidak menjadikan di dalam agama sesuatu yang sulit. Kalau seandainya kita sekarang sholat dalam keadaan pandemi COVID-19 dan terbukti bahwasanya berjarak dekat, tidak memakai masker, kemudian tidak mencuci tangan, terbukti dia adalah sangat aktif untuk menyebarkan penyakit COVID-19, maka pada saat itu kita berarti mempunyai uzur. Dan ini bukan sesuatu, iya betul dikatakan sesuatu yang baru, tetapi dia kita lakukan karena ada keadaan, bukan karena berkreasi dalam ibadah, bukan, tetapi karena ada keadaan terpaksa yang mewajibkan kita untuk itu. Dan kadang-kadang perlu diperhatikan bahwa menjaga nyawa itu lebih diutamakan dibandingkan mengerjakan hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Kita diperintahkan untuk merapatkan saf. Itu perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi perintah itu berlaku saat dalam keadaan nyawa tidak terancam. Ketika ada nyawa terancam, maka didahulukan menjaga nyawa dibandingkan merapatkan saf. Begitu namanya dewasa di dalam berfikih, di dalam beragama. Dan kita sekarang tidak mengerjakan atau membuat ibadah yang baru, tidak. Itu satu ya jawaban kita. Ya, jawaban yang kedua, hukum merapatkan saf menurut jumhur ulama adalah tidak wajib. Dia dianjurkan. Maka ketika kita katakan dia dianjurkan, berarti gugur dengan hanya ada keperluan. Itu satu. Yang ketiga, kalau seandainya dikatakan hukum merapatkan saf itu wajib, maka berarti dia gugur dengan adanya keadaan terpaksa, darurat dalam bahasa Arabnya. Paham maksud saya? Jadi para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang seperti ini kadang-kadang perlu kedewasaan di dalam berfikih, ya, di dalam berfikih. Wallahu a'lam. Saya ingin bertanya, posisi yang sahih ketika kita salam terhadap orang tua, apakah membungkuk ataukah seperti apa, Ustaz? Maka jawabannya, kalau salam maksudnya bersalaman mungkin ya, maka cium tangan diperbolehkan, ya. Dan kalau seandainya seseorang mencium tangan kemudian menunduk, maka tidak mengapa. Yang tidak diperbolehkan itu adalah seperti seseorang melakukan ruku atau sujud kepada kedua orang tua. Wallahu a'lam. Ustaz, bagaimana mengobati pedihnya perceraian? Karena saya baru bercerai talak 3 dan saya masih sangat mencintai mantan istri saya. Alah, kenapa bercerai? La haula wala quwwata illa billah. Lah kenapa bercerai kalau seandainya saya sangat mencintai istri? Ini kan aneh ya. Wallahu alam. Saya dan suami hijrah 4 atau 5 tahun lalu. Suami seorang tentara, Ustaz. Waktu ditinggal tugas ternyata suami 2 tahun menjalin cinta dengan istri orang lain. La haula wala quwwata illa billah. Kalau dengan perempuan lain, ya, dan kemudian dia menikah, maka itu poligami boleh. Ini dengan istri orang lain. Meminta maaf, saya sudah maafkan, namun diulang sampai 4 kalinya. Tetap berusaha menghubungi wanita itu dan bilang ke saya sudah mempunyai anak dari hubungan itu. Apakah yang harus saya lakukan? Apakah harus saya maafkan lagi? Maka jazakallahu barakallahu fiik. Wa jazakumullahu khairan barakallahu fiikum. Maka jawabannya, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, keputusan ada di tangan istri. Saya akan sebutkan yang wajib dulu, baru pilihan. Yang wajib, wajib adalah sang istri menasihati suaminya untuk bertobat dari perbuatan zina tersebut. Dan ini haram hukumnya, berzina dengan istri orang. Berzina dengan perempuan saja itu dosa besar, keimanan dicabut darinya. Bagaimana kalau sampai berzina dengan istri orang? Ini lebih besar lagi dosanya. Bahkan sampai punya anak. Anaknya itu nanti bermasalah. Itu dinasabkan ke siapa? Apakah ke suaminya, suami si perempuan ini yang berzina dengan suami Anda, ataukah dinasabkan kepada suami Anda? Maka yang benar adalah dinasabkan kepada suami tersebut. Tidak boleh dinasabkan kepada suami Anda, wahai yang bertanya. Maka saya nasihatkan, ya, agar itu kewajiban, dinasehati suaminya. Kemudian pilihan sekarang, ada dua pilihan. Ima Anda menggugat cerai karena kelakuannya yang sangat buruk, ataupun Anda bersabar dengan keadaan suami itu seperti itu. Ya, Anda bersabar dengan keadaan suami seperti itu. Karena masalah dia berzina, masalah dia mempunyai anak dari hasil zinanya, itu urusan dia. Yang penting dia sebagai suami tetap menafkahi Anda lahir dan batin. Ya, itu kewajiban dia sebagai seorang suami. Tetap menafkahi istri, anak-anaknya yang sah. Ya. Itu jadi silahkan dipilih mana yang dia bisa lebih memudahkan dia untuk bisa mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala dengan pilihan dia tersebut. Allahu a'lam. Apakah adik atau kakak nenek termasuk mahram, Ustaz? Maka jawabannya adik, kakak atau nenek. Nenek itu berarti ibunya bapak ya gitu ya. Kalau seandainya dia dengan berarti kakak atau adik nenek itu laki-laki, yang bertanya ini perempuan gitu ya. Wallahu a'lam. Saya tidak tahu. Perlu dicek lagi, murojaah lagi. Wallahu a'lam. Saya pernah dengar hadis mengenai bayar pajak itu haram. Itu maksudnya pajak apa ya? Kalau pajak bangunan dan kendaraan itu secara pemerintah, kita kan wajib bayar secara Islam, gimana? Maka jawabannya adalah pengambilan pajak yang di dalam hal ini mengambil harta seorang muslim tanpa kebenaran itu haram hukumnya. Kecuali pengambilan tersebut bermanfaat untuk kaum muslimin, ya, untuk rakyat. Maka ada kadang-kadang pajak-pajak yang tidak masuk akal dan tidak ada manfaat yang dirasakan oleh perakyat, maka ini haram. Karena mengambil harta seorang muslim diharamkan. Innama amwalukum wa a'radukum haramun alaikum ka hurmati yaumikum hadha. Inna dima'akum wa amwalakum wa a'radukum haramun ka hurmati yaumikum hadha. Sesungguhnya darah kalian, kehormatan kalian, harta kalian suci, haram untuk diambil, seperti sucinya hari kalian ini. Nah, kalau kita yang bayar, itu tadi kan hukumnya bagi yang mengambil. Kalau kita yang membayar, maka jawabannya satu, boleh tidak bayar, asalkan tidak membahayakan diri. Dua, boleh membayar sebagian dan tidak bayar sebagian, asalkan tidak membahayakan diri sendiri. Tiga, tidak boleh untuk memanipulasi data pajak kita, karena itu dusta, diharamkan. Ya, seperti itu. Wallahu a'lam. Apa hukumnya seorang anak yang membenci ayahnya karena telah menyakiti ibunya? Apakah tindakan anak ini salah? Iya, salah. Yang benar adalah anaknya menasihati bapaknya. Tidak boleh benci kepada orang tua karena itu kedurhakaan. Wallahu a'lam. Saya mau bertanya, saya menabung di Bank Syariah BNI dan di bulan Maret lalu ada uang masuk sebesar 750.000 dan saya tidak tahu apakah itu uang saya atau bukan. Saya berusaha mencari info ke Bank BNI dan pihak BNI meminta untuk menunggu 21 hari. Setelah 21 hari mereka tidak memberi kabar apa-apa. Apakah itu uang saya atau bukan? Saya berusaha melalui orang yang bekerja di BNI Syariah tersebut untuk me-WhatsApp terus untuk bertanya bagaimana kabar dari pusat, dan setiap ditanya bagaimana hasil dari pusat, karyawan itu tidak bisa memberikan info yang lebih jelas karena selalu jawabannya dengan kasus seperti ini. Biasanya ini adalah uang nasabah katanya, sampai sekarang tidak ada lagi kabar dari BNI Syariahnya. Setiap saya tanya jawabannya selalu saja, biasanya ini uang nasabah sendiri, uang saya pribadi, tapi saya lupa uang tersebut uang saya sendiri atau bukan. Bagaimana pendapat kasus mengenai hal ini? Maka jawabannya biasanya seperti itu uang nasabah. Ya, kecuali kalau seandainya Anda mempunyai uang dan diletakkan di bank syariah, ataupun bank konvensional, kemudian dianggap Anda meletakkan tersebut sebagai investasi dan Anda meletakkan uangnya banyak, maka Anda mendapatkan keuntungan. 750.000 tersebut adalah keuntungan, maka mungkin bisa jadi terjadi seperti itu. Jadi asal hukumnya itu adalah uang Anda yang masuk ke dalam rekening Anda, dan kalau seandainya masih ragu-ragu, maka itu berarti syubhat. Kalau syubhat, maka dilepaskan, diletakkan di dalam perkara-perkara yang bermanfaat untuk kaum muslimin. Wallahu a'lam. Saya mau nanya, bagaimana cara menghilangkan kebiasaan masturbasi kepada seorang wanita? Maka jawabannya, ahibati hafizakumullah, masturbasi haram hukumnya karena meletakkan kemaluan tidak pada tempatnya dengan tangannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, walladzina hum lifurujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Orang-orang yang meletakkan orang-orang yang menjaga kemaluannya, ya, kecuali kepada istrinya dan budak-budaknya, maka mereka itu tidak tercela. Faman ya'tada ba'da dzalika faula, barang siapa yang melampaui akan hal itu, maka mereka adalah orang-orang yang tercela. Nah, termasuk daripada pelampauan terhadap kemaluan adalah melakukan masturbasi. Nah, cara agar berhenti adalah, masturbasi itu penyakit kebiasaan. Makanya disebutkan oleh para ulama, al-ada asriyah, kebiasaan rahasia. Nah, kalau begitu dia harus rubah dengan kebiasaan lain, dan jangan sampai dia rahasia. Saya beri contoh, misalkan biasanya dia di kamar sendirian, maka pada saat itu dia lebih baik di kamar berdua dengan kawannya yang perempuan, bukan dengan kawan laki-laki, ya, ataupun dengan orang yang dia muliakan sehingga dia malu untuk melakukan itu. Yang kedua adalah berdoa kepada Allah. Yang ketiga adalah mengetahui keutamaan-keutamaan mempunyai rasa takut kepada Allah saat sendirian. Wallahu'alam. Saat pandemi saya sholat berjamaah berdua dengan istri. Ketika saya jadi imam, saya lupa bacaan surat. Akhirnya saya terus melanjutkan sholat dengan mengganti surat lain. Karena istri merasa tidak khusyuk sholatnya, istri saya meminta membatalkan sholat untuk mengulangi dari awal. Pertanyaannya, saya lanjut sholat, teruslah sholatnya atau membatalkan sholatnya saya? Maka jawabannya terus semestinya, tidak usah dibatalkan. Allah berfirman, tubtilu amalakum, janganlah kalian membatalkan amalan-amalan kalian kalau sudah masuk sholat. Adapun kesalahan dalam membaca surat, kemudian mungkin dia tidak hafal, maka mengganti surat tidak mengapa. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, faqra'u ma tayassara minal Qur'an, bacalah apa yang baik dari bacaan Al-Qur'an. Jadi tidak mengapa seorang dia membaca hal tersebut, misalkan baca satu ayat, dua ayat, kemudian dia lupa, dia pindah kepada yang lain. Tidak mengapa itu. Wallahu a'lam. Apakah ada dalil sahih tentang keutamaan membaca surat As-Sijdah setiap malam seperti halnya membaca surat Al-Mulk? Maka jawabannya iya, ada. Dan keutamaannya adalah kebiasaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kebiasaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membaca surat As-Sijdah sebelum beliau tidur di setiap malamnya. Saya bacakan ya. Ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, kana la yanamu hatta yaqra'a bi tanzilis sajdah wa tabaraka ay suratu tabarak, yang artinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidaklah tidur sampai beliau membaca surat Alif Lam Mim Tanzil dan surat Al-Mulk. Itu saja ke hadisnya, ya, dan belum disebutkan apa keutamaannya, tapi hadisnya sahih riwayat Imam Tirmidzi. Saya pernah mengikuti kelas online, lalu di akhir kelas ada muhasabah diri yang disampaikan dengan kata-kata tapi dengan iringan suara alat musik. Apakah itu termasuk haram karena telah mendengarkan alat musik? Haram hukumnya ini. Dan ini adalah talbisul haq bil batil, pengampuran hak dengan kebatilan. Ya. Ini haram hukumnya. Banyak orang-orang yang ingin melembutkan hati, menangiskan air mata, kemudian dia dengan kata-kata indah diselingi dengan musik-musik yang syahdu, maka ini tidak benar. Wallahu a'lam. Apakah setiap istighfar kita otomatis kita akan mendapatkan ampunan Allah? Dan saya kurang paham mengenai turunnya pengampunan seperti apa yang dikatakan oleh Imam Al-Basri. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada hadis, ada perkataan Al-Hasan Al-Basri, perbanyaklah istighfar di rumah-rumah, meja-meja makan, jalan-jalan, pasar-pasar, majlis-majlis kalian, dimanapun kalian berada, karena kalian tidak tahu kapan turunnya pengampunan Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya turunnya pengampunan Allah adalah Allah Subhanahu wa taala mengampuni hamba-hambanya, dan kita tidak tahu kapan Allah Subhanahu wa taala mengampuni hamba-hambanya. Maka ketika kita selalu beristighfar, maka pada saat itu kita akan mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ada, apakah di Banjar ada ma'had sunnah, manhad salaf? Iya, ada. Pesantren Intan Ilmu, kemudian pesantren ma'had Bakkah di Martapura, pesantren Intan Ilmu di Barito Kuala, ada. Mohon doanya dari antum Ustaz, insyaallah awal bulan depan istri saya melahirkan. Sekalian saya ingin minta saran dari antum beberapa nama yang baik untuk anak laki-laki dan perempuan. Maka jawabannya, saya berdoa dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, semoga kita dimudahkan dalam segala urusan, dan istri antum dimudahkan untuk melahirkan anak, kedua-duanya sehat, ibunya, anaknya sehat dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun nama untuk laki-laki, saya beri nama Ibrahim. Itu satu bagus, nama anak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua namanya adalah Abdullah, nama anak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu a'lam. Saya yang semalam bertanya di live IG-nya perihal suami yang masih belum mau belajar agama karena pekerjaan telah menyita banyak waktu, jadi lebih memprioritaskan pekerjaan. Ketika saya mengingatkan bahwa saya mempunyai hak dididik agama saya supaya di akhir saya tidak menuntut hak yang belum saya dapat, dan kewajiban suami bukan hanya dalam hal biologis dan materi saja, saya selalu menginginkan yang terbaik, berharap taufik hidayah diberikan untuk dia. Tapi seberapa besar pun keinginan saya, Allah memberi taufiknya, saya sudah sampaikan ke beliau. Jawabannya, bila saya di luar sana menemukan yang lebih baik, silahkan. Bila mau meninggalkan, karena semakin bertambahnya ilmu, semakin berubah pola pikirnya. Dulu kita bertemu sama-sama belum hijrah. Ini beberapa kali diucapkan setiap membahas perihal agama atau mengingatkan kekeliruan. Yang dipertanyakan, apakah pengucapan seperti ini termasuk talak yang dikiaskan? Karena bila sudah mengucapkan seperti ini, saya tidak berani lagi untuk meneruskan pembahasan itu pada saat itu. Maka jawabannya adalah tidak, ini tidak termasuk talak. Tetapi termasuk talak dalam keadaan terkait. Maksudnya kalau ini terjadilah gitu, tergantung ya, tapi dia tidak talak langsung. Wallahu a'lam. Udah ya, cukup kiranya, kita cukupkan. Saya mohon maaf kepada yang nonton di Facebook, ini terputus, di Instagram juga di YouTube juga terputus, tetapi Instagram lancar walhamdulillah. Ini yang bisa saya sampaikan, kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, syadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.